Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن أمر فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرطوا لمهدساتها فإن كل مهددة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس المسلمين والمسلمات فمسكين عهدكم الله الحمد لله فإسمعنا في هذه kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kemudahan kepada kita untuk bisa berjumpa di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk dapat memiliki mengkaji bimbingan-bimbingan agama yang insya Allah ta'ala bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dengan menurut yang tema yang kita angkat pada kesempatan majelis yang ini adalah sebuah tema yang besar, sebuah tema yang begitu mulia sebab berkaitan dengan sosok seseorang yang sangat mulia di hadapan kita, sosok yang begitu besar kedudukannya dalam pandangan kita dan juga dalam pandangan kita. Tema kita berkaitan dengan masalah berbakti kepada semua orang tua. Dan khusus akan dijelaskan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Tema ini kita katakan sebagai sebuah tema yang agung yang besar. Sebab dalam Islam berbakti kepada kedua orang tua itu sebuah amalan yang sangat besar, amal yang sangat agung, pahalanya begitu banyak, begitu besar. Namun banyak pihak yang meramaikannya, Pak. Berbakti kepada kedua orang tua ini merupakan amalnya para abdiya terpusuni, amalnya para nabi. Mereka berbakti kepada orang tuanya walaupun orang tuanya itu non muslim. Nabi itu alaihi salatu wassalam dia baca dalam Quran doakan maghfirah, mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya disebutkan dalam surat ayat yang ke-28 beliau berdoa, Rabbi firli wa walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan siapa saja yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan yang beriman, dan ampunilah kedua mu'minin dan kedua mu'minat. Mendoakan kebaikan, mendoakan rahmat untuk kedua orang. Akhlak Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam juga demikian. Beliau dikenal sebagai bapaknya para nabi, imamnya para nabi Rasul, tokohnya Al-Tauhid, ayahnya kafir sekali. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam masih menunjukkan baktinya kepada orang tuanya. Jangan berbaktinya mendakwai orang tuanya dengan dakwah begitu lembut, begitu santun, dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang baik, mendakwai orang tuanya untuk kembali kepada Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ketika orang tuanya menolak dakwah beliau, orang-orang memusir beliau, beliau tetap berbakti kepada orang tuanya dengan mendoakan kesayangan itu. Dia berikan dalam Al-Quran di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimal shalati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Doa beliau, ya Allah, jadikan aku orang yang bisa menegakkan salat dan juga yang belum lagi wajibkan kami terima kami terima kasih kami wajibkan kami ampunilah aku, ampunilah kedua orang tua, dan juga tidak memenuhi pada hari yang dikatakan kita jadinya benar. Bayangkan mendoakan kebaikan, mendoakan Nabi untuk orang tuanya, padahal orang tuanya tidak baru, apalagi orang tua yang muslim, apalagi orang tua yang muslim baru di sebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat nabi moyangnya alaihissalatu wassalam sebagai seorang nabi yang betul-betul berbakti kepada orang tua. Disebutkan dalam surah Maryam ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabi moyangnya alaihissalatu wassalam, wajahnya bahagia, dan beliau seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qarran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya, dan beliau seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan beliau bukan orang yang aku, bukan pula orang yang bermaksiat kepada orang tua. Takwa di kepada Allah Jawa dan berbakti kepada kedua Nabi Allah Isa alaih surat masalah yang dilahirkan oleh Maryam alaih salam dengan nama ayah langsung dengan nyari Allah Kurubaya pun juga dunia diikutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sosok Nabi, sosok Rasul yang berbakti kepada ibu. Dan dalam surat yang juga ayat yang ke-30 sampai yang ke-32, karena itu ibunya Maryam membawa kegendong dan kewasitan pada kaumnya, diingkai oleh kaumnya, diingkai oleh kaum Maryam, engkau perempuan yang baik, orang-orang kerja-kerja yang baik, tidak ada yang menjadi orang-orang yang berkini dikumpulkan oleh Tuhan, kenapa kamu memiliki anak-anak ini? Maria-Maria telah mengisahkan perang-perang saat ini dalam kiri. Maria menuju perang-perang. Berapa katakan Paulus dari perang-perang di rumah kaya dengan kami? Bagaimana kiri kami? Berbicara dengan anak yang menuju rumah ini. Ternyata Allah Maha Kuasa menjadikan nabi wanita yang masih bayi ketika itu berbicara dengan kuasa Allah Subhanahu Wataala. Nanti kita berbicara dengan kecil, masih bayi. Semangatkan kalau ini Abdullah Hasan yang tidak berwajah nabi. Semangatkan aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepada aku rezeki. Allah berikan aku kelebihan nabi. Wajahani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku orang berkat, diberkati di mana aku berada. Wa usani yusalati yusajani makhluk bahaya. Allah memberikan wasiat kepada aku untuk sholat, untuk zakat. Semata kesini dan mengatakan wa barwati diwarani janji wa lakjadani jadaran syakiyah. Dan Allah berikan aku sebagai orang anak yang berbakti kepada ibu. Dan Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong pada ibu. Dikatakan wabarwan jiwa alihnya. Tapi kita tahu beberapa orang yang berbakti. Orang tuanya disepakati oleh para ulama mati akhir. Orang tuanya berbakti. Beliau menentukan baktinya kepada orang tuanya, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerangkan maghfirah, menerangkan ampun untuk orang tuanya. Dan izinnya, dia akan melamatikan. Dan mohon lagi kepada Allah Azza wa Jalla, diizinkan untuk menziarahi kuburnya. Diizinkan dan menziarahi kubur untuk orang. Dalam adab untuk nahi hukum anziarati al-qubur ala tazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah. Aku dahulu pernah melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang silakan kamu ziarah kubur, sebab menziarahi kubur bisa mengingatkan kalian dari akhirat. Di dalam riwayat beliau menjadi ibunya, kemudian beliau balik kepada para sahabatnya dalam berbelanja. Ditanya para sahabat untuk mengatakan demikian. Aku tadi memohon kepada Allah untuk memintakan aku kepada ibuku bagi ini. Dan aku memohon kepada Allah untuk boleh menziarahi kubur ibu bagi ini. Para Rasul memohon dua tadi yang menunjukkan keanjuran untuk ziarah kubur. Dikarenakan kita ingat pagi, kita ingat akhir. Intinya aku juga berjalan semua berbakti kepada kedua orang tua, itu akhlaknya para nabi yang berus. Karena nabi Allah, nabi Muhammad, nabi Ibrahim, nabi Isa, nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bukan amal yang kecil, ini amal yang besar, amal yang agung yang mengerjakannya orang-orang besar, orang-orang agung. Akhlaknya para anbiya lalu maka ketika ada orang yang berbakti pada orang tuanya, dia dikatakan telah mencontoh para anbiya manusia. Kita mencontoh amal yang kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang yang besar, orang yang mulia, orang yang agung. Kita akan mengamalkan amal yang agung, mengamalkan amalnya orang-orang yang agung, orang-orang yang sehingga anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah anak-anak yang agung, anak-anak yang baik, anak-anak yang besar, sebenarnya para yang sekarang sedang pula orang-orang itu berbakti kepada kedua orang tuanya dijanjikan dengan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga dalam banyak ayat. Ini juga dalam banyak ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kaum muslimin hamba Allah dengan berbagai macam perintah, Allah dahulukan perintah lain mereka berislam, beriman, bertauhid, beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka berbakti kepada Allah. Yang pertama disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsan. Ini ayat menjelaskan tentang kewajiban kita untuk menunaikan 10 hak. Yang dikatakan sebagai ayatul hukuk la asyara. Ini ayat An-Nisa 36 disebutkan dengan ayat yang menunaikan 10 hak yang harus terpenuhi. Allah Taala berfirman-Nya, wa'budu Allah. Hendaklah kau beribadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun dalam beribadah. Tauhid jangan syirik. Siapa? Yang kedua Allah mengatakan, wa bil walidayni. Dan hendaklah kau berbuat baik kepada kedua orang tua. Dibandingnya perintah ibadah kepada Allah dan perintah bersaksi kepada Allah. Ayat yang lain yang juga menyebutkan masalah ini disebutkan di dalam surat Al-Isra' ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa alla ta'budu illa iya wa bil walidayni rabbu mengusir rabbu mewajibkan rabbu memerintahkan dimana Allah dimana Allah jadabah farallah amal khotbah rabbu mengusir mewajibkan memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Perintah tauhid tanpa syirik. Yang kedua, perbuatan ini dan dalam engkau berbakti kepada Allah. Ini luar biasa. Saya akan dibandingkan dengan perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan dalam pinangan dari Allah betapa tinggi kedudukan amalan berbakti kepada Allah. Jika dari sini para ulama kita menyebutkan bahwasanya yang paling besar haknya untuk kita menunaikan haknya Allah itu. Tidak ada pihak yang lebih tinggi, lebih besar haknya daripada Allah itu. Yang kedua, dan kita berhormat Allah itu adalah Tuhan. Selain mereka, jadi katakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, pihak yang paling besar haknya, yang paling agung haknya, yang wajib kita tunaikan, para Allah. Sebab disebutkan nomor dua, setelah ibadah kepada Allah, kemudian bakti kepada Allah. Jadi katakan hakul walidain adalah afdhalu huquqil makhluqin. Haknya kedua orang tua itu merupakan hak makhluk yang paling besar, hak makhluk yang paling agung. Barakallahu. Tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita Allah betapa besar nilai bagi kepada orang tua dalam Islam. Hak Allah, hak Rasulnya langsung hak orang tua. Ini berlaku untuk semua orang tua. Kayak orang tua yang muslim atau orang tua yang non-muslim. Bahkan juga orang tua yang non-muslim apalagi orang tua yang muslim. Maksud secara kategori ayat-ayat tadi. Tadi disebutkan oleh para ulama yang tadi. Ada beberapa alasan. Kenapa berbakti kepada orang tua itu? Disebutkan nomor dua, setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan Yang pertama ialah li'annahuma sababu wujudil walad, kama annahuma sababu tarbiyah. Yang pertama ialah dikarenakan kedua orang tua adalah sebab adanya anak. Nah, gitu ya. Nah, mungkin kita yang tahu ada gitu ya, karena orang tua. Umumnya kita semua ada karena ada orang tua. Ada bapak, ada ibu, lahirlah kita sebagai anak. Juga karena orang tua itu, kedua orang tua itu sebab ada terbiasa. Kita diatur, dibesarkan sampai kita besar sekali. Itu orang tua perlu. Yang lainnya tidak seperti ini. Makhluk lain tidak mungkin. Tidak mungkin kita hanya dari orang lain. Tidak mungkin. Nah gitu ya. Dan umumnya secara tarbiyah sampai dari orang lain. Tarbiyah kali pertama, pengantukan kali pertama, perawatan kali pertama, orang tua. Sehingga sebabnya, sebagaimana para Allah itu dalam bab kenikmatan anugerah semuanya dari Allah, tidak ada anugerah kecuali dari Allah, tidak ada nikmat kecuali dari Allah. Dan sebenarnya tidak ada sebab wujudnya kita kecuali orang sehingga dijadikan di situ barulah yang berikutnya. Sebagai kedua, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba-Nya. Allah tidak pernah merasa kurang memberikan kebaikan kepada hamba-Nya, walaupun hambanya nanti tinggal, walaupun hambanya nanti maksiat, walaupun hambanya nanti banyak dosa. Tetap Allah berikan kepada mereka kenikmatan. Orang kafir tetap Allah akan kenikmatan dunia itu, kesehatan yang lebih kenikmatan dunia. Yang pasti itu dunia tetap Allah akan kepada mereka kenikmatan dunia. Apalagi yang muslim. Begitu pula orang tua. Yang namanya orang tua dan orang lalu akan terus memberikan kasih sayangnya kepada anaknya, perhatian kepada anaknya, pengorbanan kepada anaknya. Walaupun anaknya durhaka, sendiri anaknya durhaka, tidak perhatian sama orang tua, tapi orang tua berusaha baik sama anaknya, bagus sama anaknya, berakhir sama anaknya, berkorban sama anaknya. Dan masih banyak yang lain yang dengan itu pada waktu orang tua ayah disandingkan dengan berada kepada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Makhluk yang memiliki hak paling besar, yang paling besar ialah kedua orang tua kita. Tidak ada makhluk yang lain yang bisa mengalahkan kedua orang tua kita orang tua kita. Kemudian masih lanjut semuanya yang menggambarkan betapa besar, betapa besar kedudukan amalan bakti semua orang tua kita. Ya, dalam Islam orang-orang itu berbakti kepada orang tua, mentaati orang tua. Nah, baik kepada orang tua itu sebuah amalan yang lebih utama, yang lebih afdal daripada jihad di sabilillah, daripada jihad di sabilillah. Jihad di sabilillah bukan membunuh diri, bukan jihad, bukan kemudian syahadat yang Allah bukan di jihad di sabilillah. Jihadnya di dalam Rasul bersama dengan Rasul Muhammad, bersama dengan para sahabat. Jihadnya syahadat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bakti sama orang tua. Daripada bakti sama orang tua disimpan dalam sebuah hati. Perlu sampaikan kepada orang itu di surah dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Allah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu al-Qur'an Bukhari Muslim. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ay أي العمل أحب إلى الله؟ يا رب الله عمل أبا يفعله مصيبي عمل أبا يفعله مصيبي لمنعكم الصلاة على وقتها mengerjakan sholat pada waktunya. Ini haknya Allah Azza Wajalla. Apa lagi yang hadirlah terbakti kepada setelah haknya Allah yang kedua haknya Allah. Apa lagi yang kalau syihad di sedihnya kemudian yang ketiga bersyihad di sedih. Nomor tiga, nomor tiga berbakti kepada orang yang membeli. Saya, ya seorang jihad, jihad dengan Rasul, Rasul panglimanya, kan? Rombongan dengan sahabat yang mulia, jelas baginya. Tetap orang muncul, dikuatkan dalam jiwa yang lain, diikutkan dalam hadis. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-'As radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, jaa'a rajulun ila nabiyyillah sallallahu alaihi wa sallam fasta'dhanahu bil jihad. Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam minta izin kepada beliau untuk ikut jihad. Kita macam ini dalam yang jihad dalam yang syarat minta izin untuk itu berjihad. Aku mengatakan ahli keluarga, apakah orang tua kamu masih hidup? Kita katakan masih hidup. Allah berfirman kepada saya, kamu itu hendaklah kau berjihad bersungguh-sungguh berbakti pada Tuhan. Kamu berjihad bersungguh-sungguh tanggung jawab orang tua. Ini bukan dalam lembaga lain. Dalam Sahih Muslim, dalam Bukhari Muslim, dalam Sahih Muslim juga dalam Allah bin Amr bin Al-'As radhiyallahu ta'ala anhum yang menceritakan ada seseorang datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalau mengatakan ya Rasulullah, aku membaiat engkau untuk berjihad, untuk berhijrah, saya mengharapkan pahala, saya dapat memakan dengan dia. Membaiat Rasul untuk jihad, untuk hijrah. Di dua asal ya. Kata Rasul, Fahal bin wali kaya ahad hain, apakah ada seseorang, berapa orang, dari orang tua kamu yang hidup? Dikatakan, na'am tadkirah wa ya masih ada bahkan dua itu masih hidup ya Allah. Kalau mengatakan fadlan dari ajran min Allah, kamu ingin menjadi pahala dari Allah, ingin mengharapkan pahala dari Allah, kalau nah, mau ya Allah. Kalau kata Rasul Farsis, ila walidai pulang kamu ke orang tua kamu itu, fahasin sohbat Allah. Dan dalam kau berbakusi, kau berbaiki, persahabatan yang kedua orang tua. Pemahami dengan cara yang lain. Kalau tidak engkau kepada mereka berdua dengan cara ini. Terbaik. Ini juga dalam rapat yang lain. Juga sama kasusnya. Ketika kita ikut dalam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menceritakan ya Rasulullah, ini kutsuti betul di jihad tiga dawatnya dan di hudu tiga dawatnya. Ya Rasulullah, aku sudah terkata sebagai janji pada perang ini, perang ini. Wa inni taraktu walidayya yatiyana, tapi aku tinggalkan orang tua aku menangis. Menangis itu pergi ke musyrik. Maka mengatakan farji ilaihima wa aqihuma kama aqita. Hai orang tua, izin mereka tertawa sebagai kota ini membuat mereka menangis. Saya tidak boleh berangkat jihad dalam rangka untuk berbakti kepada kedua orang. Dari sisi para ulama pun dinyatakan dalam para ulama kita, apabila jihadnya fardhu kifayah, bukan jihad yang fardhu ain, atau jihadnya sunnah, bukan jihadnya buat lain, maka lebih utama berbakti kepada kedua orang tua dan orang anak itu wajib meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk mengamalkan jihad yang perlu dibayar atau yang sunnah. Kalau orang tua mengizinkan, mereka kalau mengizinkan dan mereka harus berbakti kepada orang tuanya dan dia tidak berjihad sebagai zina. Ini luar biasa. Sesuatu yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang-orang sekarang yang punya semangat untuk jihad, dan bukan jihad yang satu. Anjir, semangat berkorban, semangat berjuang, semangat berjihad, tapi yang dibunuh orang tua yang dibunuh. Allah SWT. Ini salah apa? Sehingga tampaknya berbakti kepada orang tua itu lebih awal dikarenakan dia berwani dibandingkan dengan amal jihad yang berbunuh. Padahal jihad itu ikhwan dalam Islam memiliki kedudukan yang begitu. Karena untuk mengatakan berbakti atau bersolehan dalam kondisi berjihad lebih baik dari dunia ini. Ghazwatul Mawdawah fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma fiha. Kita berbagi hari sekarang jihad, sore hari dan jihad itu lebih baik daripada dunia ini. Orang yang jihad itu kuat kepada lagi. Mungkin mati syahid, mungkin dapat kemenangan. Kalau mati syahid, surga depan. Jihad itu dalam Islam, dalam bina'an Allah, dikatakan Rasul, Darwah Ghanabi, puncak amal Islam itu jihad. Pembelian ternyata berbakti kepada orang tua itu lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan jihad. Masyaallah. Ada orang ini misalkan seperti sekarang di Indonesia bagaimana jihad. Nah, misal seandainya ada amalan jihad di Indonesia, cari pemerintah yang memimpin bersama dengan pemerintah kita para pemerintah. Jadi punya pemimpin. Yang lain-lainnya berangkat. Masya Allah. Nanti mau berangkat. Izin sama orang tua. Nah, kalau boleh cinta gimana kalau mau sama orang tua? Hah? Artinya ada izin juga. Kalau nanti bapak. Sama aja. Bapak ibu gitu ya. Kan dikit promong. Hah? Sama bapak. Aku atau tak ini, gitu ya. Anda mau izin? Mau mana? Pemerintah sudah menyuarakan jihad di sebilah melawan orang-orang kafir. Itu jihad yang sangat tiba. Anda ingin jadi mujahid di dalam surga? Nanti mana yang tu? lebih afdal daripada kucing. Ini lebih afdal daripada kucing. Ini anak mengerjakan amal yang sangat baik. Mereka mengerjakannya. Mengerjakannya Allah. Cuma ini cara dipahami oleh banyak. Jadi akad dan paham tentang salah amal. Dari pula yang menerangkan dari kemudian diri jauh-jauh dari para pukuhan bahwa saya berwari jahil berbakti kepada orang tua itu amalan yang lebih afdal dari semua amal-amal yang lebih baik. Nah, cuma jihad. Nah, semua amaliyah yang sifatnya mardhu ibadah itu bakti kepada orang tua lebih afdal dari semua. Dan ketika kita hanya mengamalkan amal yang fardhu kifayah, bertentangan, bertabrakan dengan haknya orang tua, wajib kita izin. Nah, harus kita izin kepada orang tua. Ketika orang tua tak izinkan, tak berislah, tak boleh mengerjakan. Harus tetap mendahulukan ketaatan kepada orang tua. Apalagi ya, amalan yang fardhu kifayah dan jihad. dimakamkan. Kalau baik antum sholatkan di kuburan. Itu sebagai indikan dalam Islam cara berlaku. Apa tuh? Tapi jangan dipahami oleh anak. Jelaskan anak belum mengajar apa ya. Anak yang punya paham lebih banyak. Kalau anak yang mengajar apa lebih lebih banyak. Tanya dong. Jadi permainan yang ini yang semangat. Betul tak ni? Siapa nih? Dengan biasa, semua amal-amal yang sifatnya bagus dibayar itu di bawahnya keluar itu. Apalagi amal yang sifatnya sunnah mustahab berdasarkan ketika wajib. Maka anda harus mendahulukan kedua orang tua daripada amal sunnah. Anda sedang mengerjakan sholat di masjid. Rawatin habis rawatuhur antum dikir-dikir selesai mengenakan rawatin lagi mulai saat rawatin pada tuhur pribadi kan bangin ayah kamu saya rawatin seperti tujuh itu kita ya. Oh sini mau yang manggil namanya Muhammad gitu ya. Oh sini mau antum tempat kamu mau Ini perempuan. Lihat ada pengembaraan kambing di kecil itu dan deketi kebara kambing dibuat bikin pengatikan. Akhirnya ini efek kunci dari pengembaraan kambing. Kami berhubung sekarang yang dibunci di sana. Sudah, ada di mana itu? Pertama. Lampung untuk semua demo dirobohkan dengan curkan yang namanya tempat ibadahnya di Senen. Di tengah-tengah saya menjumpai itu. Ketika diseret, dilewatkan di kalangan perempuan-perempuan saya di sana. Makan ke arah mereka, malam gue. Dulu, itu aja. Sampai di pengajaran sana, juga kamu yang menghalangi pemberi. Tentu menerang dia sholat atau taat, kemudian ditusuk, rusuknya yang baik. Siapa apa? Ngomong pun tadi, kalau tidak ada, bapak aku ini pengembar kami. Langsung lebih semuanya. Otak itu lukan sulitnya ya Pak, dibangun lagi. Kalau di Jepang dari rumah, tidak boleh. Di Jepang dari tangan. Syahidnya apa ya? Syahidnya doa sang ibu Fakun. Juret akhirnya melihat wajahnya para PSKPS. Ini menunjukkan apa ya Pak? Saya tidak ingin yang tidak apa ya para Tuhan. Ini menunjukkan para Tuhan. Memenuhi panggilan ibu. Apalagi ibu ya? Orang tua. Lebih tidak burukan dari para kondisi yang semacam itu lebih akbar dan harus dibatalkan prosesnya dalam rangka untuk mengembangkan orang dari Muhammad. Oh, artinya itu berbohong. Tak kaget, langsung datang kepada orang. Ada lagi, tolong. Apa? Sehingga motornya itu sama. Tolong berikan busi. Berikan busi itu besar. Mungkin banyak yang ramai. Busi tak ada. Kita sudah pada turun. Mungkin ada teman. Barang ini ya. Mungkin orang-orangnya satu yang dimanggil. Oh! Apa? Belum dengan mau jauh-jauh sudah lalu juga. Tanya banyak-banyak. Doa sebu, kita terus. Ibarat. Itu anaknya gak tau lagi. Anaknya gak. Yang kurang apa kan? Nah. Karena itu jam. Lalu cari jam. Dia tidak merasa kehilangan sebuah amat. Tapi justru merasa dapat amat yang lebih abal dari sunnah. Sekarang apalagi perkara-perkara yang sifatnya itu mubah yang sudah dijaga, kalau kita jaga apalagi ya mubah hal-hal yang sifatnya mubah orang-orang itu maka harus mendahulukan orang tua. Antum ini Masya Allah kandung ahli. Dari kerja di Bandung yang tepat. Kerjanya antum di Bandung yang cukup. Bisa beli rumah, di kita dapat kesehatan. Nah gitu ya. Kita tidak salah. Kerja di luar Jawa. Kita tim. Gajinya 5-4 di Bandung aja untuk sebulan 10 juta kira-kira itu digaji dikau ya 50 juta kira-kira itu tertarik apa enggak ya? Wah, yang beraja jujur kok jadi mengejar, jadi memang sudah itu berapa? Selama kita ayat, program kewajiban. Aku sudah dapat pekerjaan di mana semua kita. Terus kita menjadi ayat di kamar. Jadi memang sudah. kan kamu orang tua tidak izin. Di dalam laporan, di dalam sekalian penyelamatan yang lainnya, insya Allah.